Langsung saja kali ini saya panggil untuk Anda untuk Lebak Siu, Kota Martabak Indonesia. Kita goyang ada Arneta Julia Adela Noneta. Aku sudah mandi loh.